kotamu ada setangkup harum dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat penuh selaksa makna. Jajakan sajian khas berselera.